Kacamata hitam bergaya, Se Amerika. Yo! Beratas tuntas kriminalitas, melayani peraturan tuan tetap tak batas. Melawan panas pengatur rumitnya lalu lintas. Cita-citaku jadi polisi. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, kalau besar nanti dulu dong.